negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Merah kuning hijau di langit yang biru, tutur kata tegur sapa penuh cinta. Jabat tangan erat tersenyum bersama, semoga tak hilang di telan waktu. Negeri pelangi sejak dahulu sudah warna-warni. Negeriku, negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Sampaikan salam penuh kehangatan, damai dan tentram yang tak akan hilang. Di negeri pelangi ku terpancar kerukunan, membasuh dunia dengan penuh warna. Ku menari di negeri pelangi, ku bahagia di negeri pelangi. Ku menari di negeri pelangi, darah emas hijau di negeri pelangi. Negeriku, negeri pelangi, sejak dahulu sudah warna-warni. Yes! Negeri pelangi, panas dan hujan selalu menemani. Take it away, Negeri Pelangi dari Ras Muhammad dan juga Tony Q. Yes. Ini kalau kita dengar lagunya Negeri Pelangi, juga dijadiin judul buku yang dirilis 2013 ini ya? Iya, insya Allah akhir Februari nanti. Akhir Februari, wah tepuk tangan dong. Kalau Tony juga wes mantap. Kalau misalnya kita pengen tahu kenapa dibuat bukunya juga dan message yang mau disampaikan sebenarnya apa nih? Nasionalisme ya pasti ya? Nasionalisme dan juga keberagaman dunia. Uh-huh. Karena ini pengen ngejelasin soal sejarah reggae itu asalnya dari mana. Sejarah reggae. Ya, pas itu gue sempet juga tahun 2012 bulan Mei sempet ke Ethiopia. Dan Ethiopia itu adalah negeri di mana yang menginspirasi musik reggae. Dan ini bahkan ini sal Ethiopia dan ini warna merah emas hijau adalah warna negerinya mereka. Wow! Luar biasa.